طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومنى لبني هلال وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة bahwasanya berhala Latta adalah milik suku Saqif, sedangkan Uzza adalah berhala milik Quraisy dan juga Bani Kinana, sedangkan Manat adalah milik Bani Hilal. Adapun Ibnu Hisham menyatakan bahwasanya Manat adalah lihudailin wa khuza'ah. Khuza'ah adalah sukunya Amr ibn Luhay al-Khuza'i, yang pertama membawa kesyirikan di Jaziratul Arab. Fa'amman Lat, adapun Lat, faqara al-jumhur bitakhfifit ta. Jumhur para qurra yang meriwayatkan bacaan-bacaan Al-Quran membacanya dengan takhfif, tanpa tasydid di ta. Afara'aytumul Lata wal-Uzza, afara'aytumul Lata wal-Uzza. Tayib, tanpa tasydid di huruf ta. Wa qara Ibnu Abbas wa Ibn Zubair wa Mujahid wa Humaid wa Abu Salih wa Ruwais wa Yaqub bi tasydidit ta. Sedangkan beliau-beliau ini dari sahabatnya Abdullah bin Abbas dan Ibn Zubair, dari tabi'inya Mujahid dan juga wa Humaid wa Abu Salih wa Ruwais wa Yaqub, mereka membacanya dengan tasydid di huruf ta. Berarti apa hukum bacaan tajwidnya? Kalau setelah mad tabi'i ketemu tasydid mad, kalian baca tajwid toh? Kalau mad tabi'i, mad biasa bertemu dengan tasydid, huruf yang bertasydid, apa bacaannya? Nah, mad al-muthaqqal al-kalimi. Baik. Seperti dalin, kan begitu. Ini juga dibaca demikian karena taknya bertasydid. Afara'aytumul Lata wal Uzza, dibaca afara'aytumul Lata wal Uzza. Kalau yang tadi afara'aytumul Lata wal Uzza, takfif di huruf ta. Yang kedua ditasydidkan di huruf ta. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Tayib, mal farq bainahuma, apa perbedaan antara keduanya? Adapun yang pertama dengan takhfif sudah kita bahas kemarin, yaitu muannas dari ilah menjadi allat. Adapun dengan tasydid adalah isim fa'il dari latta yaluttu. Latta yaluttu, apa isim fa'ilnya? Tasrifkan. Latta yaluttu latun. Sahih? Tinggal dikasih lafam Allat. Nah, fa'alal ula, adapun yang pertama, Berarti dengan bacaan yang takhfif tanpa tasdid. Berkata Al-A'masy, sammul lat minal ilah. Mereka menamakan al-lat dari kata al-ilah. Maksudnya dimuannaskan menjadi lat. Wal-uzza minal aziz. Sedangkan al-uzza diambil dari kata al-aziz. Qala Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, wa kanu qad syaqqu ismaha min ismillahi ta'ala. Kata Ibn Jarir bahwa mereka mengambil nama-nama berhala tersebut dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat Al-Lat diambil dari kata Al-Ilah, kalimat Uzza diambil dari kata Al-Aziz. Faqalu Al-Lat mu'annathah minhu, bahwa Al-Lat itu mu'annath dari Al-Ilah. Ta'ala Allahu amma yaqulun, Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Uluwan kabira, setinggi-tingginya. Maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tingginya dari apa yang mereka ucapkan. Wa kadzal 'uzza minal 'aziz. Demikian pula 'uzza diambil dari kata al-'aziz, katanya muannats dari al-'aziz. Subhanallahi 'amma yaqulun wa ta'ala 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan dan maha tinggi setinggi-tingginya. Taib, itu tafsir dari Tabari. Wa qala Ibnu Katsir, sekarang tafsir dari Ibnu Katsir. Allat kanat sakhratan baydha'a manqushah. Allat dia berbentuk batu kotak putih manqushah, berukiran. Alaiha baitun bitta'if, kemudian dibangun di atasnya rumah di daerah Ta'if. Lahu astarun wa sadnah. Astarun jamu sitar, kelambu-kelambu. Wa sadnah penjaganya atau juru kuncinya. Kalau di sini biasa disebut dengan kuncen, penjaga kuburan atau penjaga tempat-tempat keramat disebut juru kunci. Wa haulahu fina'un mu'azzam 'inda ahli Thaif. Dan di sekitarnya, yakni di sekeliling bangunan Lata tadi, ada halaman yang disucikan oleh penduduk Thaif. Siapa penduduk Thaif? Suku apa? Hum Thaqifun wa man tabi'aha. Suku Bani Thaqif dan yang mengikutinya. Wa yaftakhiruna bihi 'ala man 'adahum. Mereka membanggakan berhala ini atas selain mereka. Min ahya'il 'Arab. Mereka banggakan di atas selain mereka dari kampung-kampung Arab. Ahya jam'u hayy. Wal hayy maknanya kampung. Berarti ahya bukan maknanya kehidupan dari kata hayyun hayatun bimana kehidupan, tetapi hayy dengan makna kampung-kampung. Jadi dia membanggakan berhala tersebut di atas semua desa-desa lainnya bahwa kami penduduk Thaif punya Lata. Qala ba'da Quraisyin, setelah Quraisy, artinya tetap berhalanya Quraisy lebih tinggi, yaitu Al-Uzza. Adapun penduduk Thaif membanggakan Lata atas penduduk-penduduk yang lain yang di sekitarnya selain Quraisy. Qala Ibnu Hisham, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah bin Syu'bah fahadamaha wa harraqaha bin nar. Maka Rasulullah SAW menyuruh atau mengutus Al-Mughirah ibn Syu'bah dan meruntuhkannya. Artinya memerintahkan Mughirah ibn Syu'bah dengan pasukan kecilnya untuk menghancurkan Lata. Wa harraqaha bin nar, dan dibakar dengan api. Dihancurkan dan dibakar. Taib, hadza 'alal awwal. Ini menurut pendapat yang pertama. Kalau membacanya dengan takhfif ditta. Wa 'alal tsaniyah, adapun dengan bacaan kedua, yaitu dengan tasdid afara'aytumul latta wal 'uzza, maka kata Ibn Abbas, kana rajulan yaluttu sawiq lil hajj. Dari kata latta yaluttu, maka isim fa'ilnya adalah allattu, tukang membuat kue. Yaluttu itu mengaduk adonan kue. Pernah lihat orang bikin martabak? Hah? Biar bangun kalian. Iya kan? Begini kan? Itu namanya yalut. Baik. Subhanallah, mirip. Pakai batunya juga mirip. Batu kotak begitu. Batu marmer itu. Batu kotak putih itu tadi yang dipakai untuk membuat adonan kue tadi ditaruh di atas kuburan orang tersebut. Karena orang ini masya Allah dermawan. Kita lanjut dengan ucapan beliau. Kata Ibn Abbas, kana rajulan yaluttu sawiq lil hajj. Dia adalah seseorang yang biasa membuat kue untuk orang-orang haji. Falamma mata'akafu ala qabrih, ketika meninggal orang baik tersebut, maka mereka pun beriktikaf di kuburannya. Akafu ala qabrih. Dzakarahu al-Bukhari dalam riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi. Wa qala Ibn Abbas aidan radhiyallahu taala anhuma, kana yabi'u as-sawiqa was-samna 'inda as-sakhrah. Dia biasa menjual kue tadi dan minyak samin di batu kotak putih tadi. Wa yasluhu 'alaiha, dan dia membuat adonannya di atas batu itu. Falamma mata dhalika ar-rajul, ketika mati dhalika ar-rajul, ubidat atau abadat Thaqif tilka sakhrah, maka penduduk Thaqif atau penduduk dari suku Thaqif beribadah kepada batu putih tersebut. I'dhaman li sahibis sawiq, untuk memuliakan sahibis sawiq. Ya ikhwan fillah a'azzakumullah, di sini disebut dengan kalimat yabi'u, menjual ya. Tetapi katanya, walaupun dia yabi' menjual, berarti kan gak ada kemuliaannya kalau menjual mah, pedagang biasa. Iya, tetapi katanya makanannya barokah. Kila, katanya kuenya makanannya barokah, masya Allah, sehingga semua orang memujinya. Kalau dengan lafaz yabi', tetapi disebutkan dalam riwayat lain dia membagikannya secara cuma-cuma, sebagaimana orang-orang Quraisy lainnya merasa bahwa para hujjaj adalah tamu-tamu mereka, maka mereka berupaya untuk memberikan minum padanya, memberikan makan, memberikan kue dan seterusnya. Orang ini dermawan, saleh, terkenal kebaikannya, terkenal kesolehannya. Ya menurut mereka, saleh menurut mereka. Karena itu masa-masa jahiliyah, wallahu taala alam, menurut mereka saleh itu seperti apa. Qala falamma mata ar-rajul, ketika meninggal orang soleh tadi, maka mereka mengagungkan kuburannya dan meletakkan batu kotak putih tadi, batu kotak putih tadi di atas kuburannya sebagai kenang-kenangan kalau ini dulu berjasa membagikan kue-kuenya kepada para hujjaj, masya Allah, atau menjual dengan murah dan kemudian barokah. Wan Mujahid nahwahu, Mujahid juga menceritakan mirip seperti itu. Waqala, kemudian berkata, falamma mata abaduhu, ketika meninggal mereka menyembahnya. Rawahu Sa'id ibn Mansur, demikian diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti Allat dengan latta yaluttu latun dengan tasdid adalah seorang yang saleh, pembuat kue, membagikan kuenya, atau kuenya barokah, atau dia masya Allah dermawan, banyak memberi, banyak bersadaqah, akhirnya kuburannya ditinggikan oleh mereka, kemudian dibikin kelambu, dibikin seperti ruangan, dibikin kubah, alamannya disucikan, sampai batu kotaknya diletakkan di atasnya, ila akhiri. Fa'abaduhu, awalnya mereka tidak menyembahnya, hanya menghormatinya katanya. Pertama tidak menyembahnya, hanya mengenang. Sebelum wukuf di Arafah, mereka wukufnya di sini, berdiam diri di sini. Kata orang di sini, ngalap berkah, mencari berkah dari orang soleh. Itu awal asal muasal penyembahan berhala Latta. Kembali kepada kitab. Wa kadza rawa Ibn Abi Hatim, demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Ibn Abbas, annahum abaduhu, bahwa mereka menyembahnya. Wa binahwi hadza, semirip dengan itu pula diriwayatkan oleh jama'atun min ahli al-ilm, diriwayatkan oleh sekelompok para ulama. Silakan lihat tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir At-Tabari, dan tafsir-tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat. Yang lain silakan dibaca apa itu lat. Ternyata tempat keramat atau kuburan keramat. Baik, sekarang ada pertentangan enggak dengan bacaan pertama dengan bacaan kedua? Bacaan pertama dengan takfif afa ra'aitumul lata wal uzza. Bacaan kedua dengan tasydid afa ra'aitumul lata wal uzza. Apakah ada pertentangan? Alhamdulillah, tidak ada pertentangan. Kalau dengan takfif, memang dia diilahkan. Memang diilahkan. Maka disebut Lat, Tuhan atau dipertuhankan. Dan mereka jadikan perempuan. Tetapi dengan tasdid, asal muasalnya dari berhala ini yang dituhankan ini ternyata adalah rajulun yaluttus sawik. Fahadha qabrul Lat. Itu adalah kuburan Al-Latu. Kuburan tukang membuat kue yang katanya saleh, yang katanya dermawan, yang katanya kuenya barokah ila akhirih. Maka mereka muliakan dan mereka letakkan batu kotak putihnya sebagai kenang-kenangan. Ternyata ujung-ujungnya mereka meminta dan berdoa kepada penghuni kubur tersebut, ya Latta ila akhirih. Wa ammal 'Uzza, atau sebelum kita masuk dalam Uzza, penulis berkata, kultu, saya katakan, la munafat bainal qawlain, tidak bertentangan antara dua pendapat tersebut. Fainau ma'abadus sokhrah wal qabra, karena mereka memang menyembah batu dan kuburan. Ta'alluhan wa ta'ziman, menuhankan dan mengagungkan. Berarti dia juga memang orang soleh yang membuat kue. Juga dikatakan dia adalah seorang, atau dia adalah yang dituhankan, sehingga dikatakan lah Tuhan perempuan dan seterusnya. Walimithli hadha bunyatil masyahid wal qubab alal qubur. Karena inilah, atau karena alasan seperti inilah, dibangunnya kuburan-kuburan keramat dan dibikin kubah-kubah. Kubab jamak dari kubah-kubah. Limithli hadza bunyatil masyahid wal qubab ala al qubur. Karena yang seperti inilah dibangunnya kuburan-kuburan dan dibikin kubah-kubah padanya. Wattakhadat awthanan, yang kemudian diambil, dijadikan sebagai berhala-berhala. Baik, kalimat limisli hadha. Kalimat hadha isyarah ila madha? Itu kan isim isyarah. Karena model seperti itulah, akhirnya kuburan dibangun. Ila aina ashar hadhihi isyarah? Man yujib? Kalimat hadha kemana? Isyaratnya isyarat kemana? Naam. Barakallahu fiikum. Ta'zim rajulin salih. Ta'zim as-salih. Karena inilah terjadinya berhala lata. Maka kalau ada orang yang mengagungkan kuburan orang saleh dengan melampaui batas, melanggar larangan-larangan Nabi, melanggar sunnah-sunnah Nabi, maka dikhawatirkan akan terjadi berhala lata kembali. Padahal yang dulu sudah dihancurkan. Bagaimana lahirnya berhala lata kembali? Ta'zimus salihin atau ta'zim qabri rajulin salih. Ta'zim qabri rajulin salih. Memuliakan kuburan orang saleh. Padahal Nabi melarang kuburan jangan ditinggikan lebih dari satu jengkal. Jangan ditambah dengan tanah dari tempat lain. Tidak boleh dibangun. Tidak boleh diberi nama. Tidak boleh diberi kelambu. Enggak boleh diberi lampu-lampu. Ini banyak riwayatnya sahih. Silakan merujuk kembali kitab-kitab sahih, kitab-kitab hadis, bagaimana larangan-larangan Nabi untuk meninggikan kuburan. Ternyata lihatlah apa yang mereka lakukan terhadap kuburan Lata. Dibangun, ditinggikan, dikasih batu marmer atau batu kotak putih di atasnya, kemudian diberi tembok, diberi kubah di atasnya, diberi kelambu, diberi tirai, dan kemudian dikasih batas-batas. Kalau masuk ke situ, suci. Seperti Ka'bah. Mereka sucikan seperti sucinya tanah haram. Kalau masuk ke batas ini, batas suci, hati-hati. Ini sudah masuk daerah haram. Kalau daerah haram di Mekah, Allah yang mensucikannya secara langsung. Harama. Allah yang mensucikan daerah tersebut. Nah, daerah di lingkungan kuburan orang soleh tadi, siapa yang mensucikannya? Dan siapa yang menganggap bahwa tanah ini tanah haram? Tidak ada. La dalil. La fil Qur'ani wa la fil sunnah. Wa la inda salafil ummah. Tetapi mereka sendiri yang menebak-nebaknya. Yatakharrasun. Menebak-nebak, menduga-duga. Ini kan soleh, berarti, maka ini tanah suci, hati-hati. Lepaskan sandalmu. Enggak boleh kamu masuk sini tanpa pakai sandal. Ini terhormat. Terus ila akhirnya. Kemudian kamu harus dalam keadaan ihram. Kemudian kamu harus dalam keadaan seperti ini. Sudah berwudu dan seterusnya. Kemudian i'tikaf di sini. Dikatakan bahwa i'tikaf di sini mendapatkan kehormatan atau kemuliaan di sisi Allah. Itu semua enggak ada dalilnya. I'tikaf terjemahannya yang populer di Indonesia, tirakatan. Coba tanya, apa itu tirakatan? Berdiam diri di kuburan. Itu i'tikaf. Itu namanya i'tikaf. Berdiam diri di kuburan ngapain? Ibadah. Persis seperti kaum muslimin i'tikaf di masjid. Apakah ada perintah untuk i'tikaf beribadah di kuburan? Walaupun ibadahnya kepada Allah, bukan kuburan tempatnya. Tempatnya adalah di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid, kata Allah. Ketika kalian i'tikaf di masjid-masjid, enggak ada i'tikaf di kuburan syariatnya. Enggak ada perintahnya la fil Quran wala fil sunnah. Kalaupun beribadah kepada Allah, salah tempat. Bukan di sana harusnya kamu i'tikaf, di masjid. Kalau beribadahnya untuk Allah. Kebanyakan mereka beribadah katanya kepada Allah, tetapi harapannya kepada orang mati. Bagaimana? ibadah kepada Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, wakbar, wakbar, zikir segala macam. Mudah-mudahan dengan saya ibadah di sini, zikir sini, nanti si mayit akan membela kita di hadapan Allah. Berarti harapannya pada siapa? Pada mayit. Harapannya kepada mayit, nanti dia akan memberikan syafaat pada kita, akan menolong kita, akan membela kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau harapannya kepada mayit, itu yang namanya syirkun billah. Itu yang namanya kesyirikan. Jangan berharap pada mayit, jangan berharap pada orang mati, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walimithli hadha, berarti apa maknanya limithli hadha? Dengan model penghormatan berlebihan terhadap orang soleh, dengan model pengagungan terhadap kuburan orang soleh, itulah yang menyebabkan bangunan-bangunan kuburan dibangun tinggi-tinggi, diberi kubah, diberi marmer, diberi tulisan-tulisan, diberi pintu, diberi kelambu, diberi daerah khusus, diberi batas-batas miqat, dan kemudian dijadikan sebagai berhala. Wa fihi bayan anna ahlal jahiliyah kanu ya'buduna salihin. Ini penjelasan. Di dalam bab pembahasan ini, dalam ayat ini ada penjelasan bahwa orang-orang jahiliyah dulu juga menyembah orang saleh, menyembah asnam, berhala-berhala, dan menyembah awthan, lambang-lambang. Awthan bisa bermakna kuburan, bisa bermakna monumen, bisa bermakna sesuatu yang melambangkan sesuatu yang lain. Ini lambang dari orang soleh, ini lambang dari ini, kemudian mereka agungkan. Wa ammal uzza fanatakallam insyaallah fi darsil ati biidnillahi ta'ala. Wabillahi taufiq.